muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim bab kitab Qasamah dan Al-Muharabina wal-Hudud wal-Qisas wa Ad-Diyan. Bab yang kedua, bab hukum bagi Al-Muharibin dan orang-orang yang murtad. Al-Muharibin telah kita jelaskan, yaitu istilah yang mengumpulkan semua kejahatan besar seperti merampok, membunuh, ya, dan yang lainnya. Kita sudah baca hadis-hadis di bawah bab ini sampai hadis nomor 4287 pada halaman 271. Ini hadis 4287. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya nomor 4288 pada halaman 272. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathana Al-Hasan ibn Abi Shu'aib Al-Harrani qala haddathana Miskinun. Ini namanya Miskin. Qala haddathana Miskinun wa huwa ibn Bukair Al-Harrani qala akhbarana Al-Auza'i ha wa haddathana Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Muhammad ibn Yusuf عن الأوزاعي أن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من أكل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من أكل بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم. Ini pangkal dari hadis yang telah berlalu, bahwasanya Anas bercerita telah datang kepada Nabi SAW 8 orang dari kabilah Uql. 8 orang dari Qabilah Uqul. Ini yang juga yang dalam riwayat yang lain dari Qabilah Uraina. Dan bahkan kisah mereka yang diistilahkan dengan Al-Muharibin ini dikenal dengan kisah Uraniyin. Ya, kalau dalam di antara para ulama atau dalam kitab-kitab fikih kita dapatkan istilah ini masyhur dengan hadis Uraniyin atau kisatul Uraniyin. Karena mereka berasal dari kabilah Urainah atau dari diistilahkan juga dengan kabilah Uqul sebagaimana dalam riwayat ini. Pada riwayat sebelumnya kita tidak dapatkan penjelasan tentang jumlah. Nah, di sini kita dapatkan tambahan bahwasanya mereka yang datang itu jumlahnya 8 orang. Samaniyatu nafarin. Ya. Datang kemudian mengakui keislaman dan bersyahadat di hadapan Nabi, kemudian mereka tinggal di Madinah. Lalu apa yang terjadi? Fajtawau al-Madinah. Sebagaimana riwayat yang sebelum-sebelumnya, akhirnya mereka tidak cocok atau tidak sesuai dengan cuaca Madinah. Dan mereka langsung menderita sakit. Ya, menderita sakit parah dan mereka mengadu kepada Nabi SAW. Kata Nabi memberikan mereka solusi, pergilah kalian ke tempat pengembalaan unta sedekah, unta zakat. Di sana kalian minum apa? Susu dan air kencing. Ya, mungkin kita heran juga mendengar air kencing unta diminum. Minum dari air susu dan air kencing ini proses pengobatan, bukan karena kehausan. Bukan kayak minum teh, ini proses pengobatan, minumlah dari air susu dan air kencing. Makanya yang kita ketahui dari prakteknya adalah campuran. Ya, minum susu banyak dan air kencingnya sedikit, atau campurkan susu dengan air kencingnya, bukan minum air kencingnya. Ya, bukan minum air kencingnya tapi campuran. Dan masalah najis atau tidak najis ini para ulama fikih berbeda pendapat. Ya. Yang kuatnya bahwasanya air kencing hewan yang tidak hewan yang halal dagingnya atau kotoran hewan yang halal najisnya itu tidak najis. Seperti azakumullah kotoran ayam. Kotoran ayam tidak najis. Walaupun itu kotor, masalah najis ini kan yang membatalkan wudu. Masalah hukum najis ini kan pembatalan wudu. Ada najis itu yang kotor, ada najis itu yang tidak kita anggap kotor. Seperti madzi. Madzi yaitu cairan yang keluar bening. Ya, bening dari kemaluan kita, dari kemaluan manusia yang disebabkan oleh adanya syahwat. Tetapi keluarnya tidak memancar. Ya, berbeda dengan mani. Warnanya kental, pekat dan dia memancar keluarnya. Nah, yang mani itu tidak najis dan dia kotor. Sementara madzi najis walaupun dia bening dan cairannya mungkin tidak anggap kita tidak menganggapnya kotor. Ya, itu perbedaannya. Makanya bukan setiap yang kotor itu najis, seperti kotoran hewan yang dimakan dagingnya yang halal dagingnya. Ya. Maka itulah kaitan dengan air kencing unta tadi. Diminta oleh Nabi SAW mereka yang sakit ketika menjadi penduduk baru di kota Madinah. Dan juga harus diketahui bahwasanya di Madinah itu ada wabah. Ya, ada wabah. Dan itu yang disindir-sindirkan oleh orang jahiliyah, orang-orang Mekah kepada para muhajirin. Nah, waslah nanti mereka kalau sampai di Madinah habis semua. Karena mereka, semuanya masyhur bahwa sebenarnya itu ada wabah bagi mereka yang menjadi penduduk baru itu, ya akhir-akhirnya mereka banyak meninggal dunia karena wabahnya berbahaya. Ya. Itu sebagai senjata untuk menghilangkan semangat para muhajirin yang disebarluaskan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Biarlah mereka pergi, nanti mereka juga habis di sana kan ada wabah. Nah, Nabi SAW bisa sampainya di sana. Memohon kepada Allah untuk asal wabah ini dipindahkan. Walaupun tetap akan ada, asal wabah ini dipindahkan sehingga wabah ini kalaupun masih ada tetapi tidak membahayakan jiwa. Mungkin rasa sakit saja yang dirasakan oleh penduduk-penduduk baru. Apa yang dirasakan oleh 8 orang ini seperti itu. Maka Nabi SAW tawarkan kepada mereka untuk berobat dengan susu. Maka susu unta dan kencing itu obat. Ya. Apalagi susunya. Kalau kita pertama kali minum susu unta, satu hari kita bersihkan perut. Ya. Keluar, enggak, pokoknya pertama kali kalau saya pertama kali itu memang satu hari itu mencret. Satu hari itu mencret. Mungkin proses pembersihannya dan airnya tidak mencret, tetapi tetap juga itu sebagai obat. Ya. Sebagai obat. Jadi ketika mereka ini minum sembuh, ya. Setelah sembuh dan badan mereka sehat, karena mereka lama di sana, jarak antara Madinah dengan tempat pengembalian ini jauh, ya. Maka mereka menginap di sana. Setelah sehat, melihat begitu banyaknya unta, sementara tidak ada penjaga kecuali pengembala, akhirnya mereka murtad, seperti yang telah kita pelajari, pengembalanya dibunuh dan bahkan dalam sebagian lewat dicongkel mata mereka semua, ya. Dimutilasi lah, artinya dicongkel mata setelah mati mereka dibunuh, kemudian unta itu digiring dan dibawa lari semuanya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan, mendapatkan berita ini, kemudian memerintahkan untuk dikejar. Akhirnya didapatkan semuanya dan hukumnya itu yang tadi, hukum untuk haddul hirabah. Nabi SAW menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat sesuai dengan tindakan mereka. dipotong tangan, dipotong kaki, ya, disongkel pula mata mereka dan dijemur di panas matahari sampai mati. Ya, itu Allah yang menentukan itu karena ayat khusus menjelaskan tentang itu dalam surah Al-Maidah ayat 33. Jadi ini yang pangkal hadisnya sekarang kita pelajari. Dan itu secara garis besar ceritanya. Ya. Hanya saja di sini kita dapatkan tambahan dari hadisnya, yaitu penjelasan tentang jumlah dari qabilah ini yang masuk, yang datang ke Madinah dan masuk Islam, dan mereka yang kembali murtad dan melakukan tindakan kriminal yang luar biasa, sudahlah melupakan kebaikan orang, berobat gratis sembuh, ya, minum susu unta pula, kemudian merampok, kemudian membunuh, murtad. Selain ini dosa-dosa besar semuanya. Makanya apa yang tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukuman yang sesuai dengan kemaha bijaksanaan Allah yang maha bijaksana dan maha penyayang Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya 4289. Besok-besoknya saya teringat melihat eksemplar saya Muslim yang di situ diambil. Ya, yang sudah selesai dibaca juz-juz sebelumnya tidak usah taruh di situ, yang baru taruh di situ. Ya, misal orang misal mengambil manfaat, kayaknya itu yang sudah kita selesaikan juz 7, juz 6. Jadi ketika orang ingin mengambil manfaat ternyata tidak ada lagi, karena itu sudah selesai. Nah, bagi yang punya kelebihan rezeki beli yang kita baca sekarang taruh di situ. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Simak bin Harb an Muawiyah bin Qurrah an Anas radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafarun min Urayna fa aslamu wa bayauhu وقد وقع بالمدينة الموم. Ini yang saya maksud tadi ada wabah. Di sini dijelaskan nama wabah penyakitnya namanya al-mum. Ini bahasa bukan bahasa Arab asli tetapi bahasa masukan ke bahasa Arab. Ya, bahasa masuk ke bahasa Arab namanya al-mum wa huwal birsam. Ya, nama lainnya juga nama lainnya adalah al-birsam. Ini jenis wabah yang pasti akan bagi yang fisiknya kurang kuat, nah, jadi penduduk baru Madinah akan dikenai oleh penyakit ini, al-mum atau al-birsam. Kemudian sampai di situ hadisnya, pangkalnya. Kemudian thumma dzakara nahwa haditsihim. Kemudian di sini disebutkan seperti hadis-hadis yang berlalu. Wazada wa indahu shababun min al-ansar qaribun min isrina faarsalahum ilayhim wa ba'atha ma'ahum qaifan yaqtassu atharam. Ini cara pengejarannya di ujung. Hadis ini disebutkan tidak ada di sebelum-sebelumnya. Bagaimana mereka kan tidak diketahui ke mana perginya. Ya, setelah membawa unta-unta itu semua tidak tahu di mana perginya. Akhirnya Nabi SAW mengirim di sini ada 20 orang ansar yang diutus dari untuk mengejar. Ya. Wa indahu shababun minal ansar, dan mereka itu pemuda-pemuda, gagah perkasa, ansar lagi, yang ahli dalam berperang. Ya. Kemudian jumlah mereka hampir qaribun min isrin, hampir 20 orang. Ya. Fa arsalahum ilaihim, maka diutus mereka ini oleh Nabi untuk mengejar. Wa ba'atha ma'ahum qa'ifan. Qa'ifan ini penunjuk jalan. Orang yang keahliannya adalah dengan melihat atau melihat jejak. Nah, itu sudah tahu ke mana mereka berjalan. Jadi dari mulai tempat pengembara itu mereka ya terikuti jejaknya. Ya. Dia akan mereka tahu ini siapa, ini jejak siapa. Jadi qaifan yaqtasu atharahum, yang mencari dan mengikuti jejak mereka. Jadi ada pakar jejak ya, untuk pengejaran ini diturunkan oleh Nabi SAW bersama hampir 20 orang pemuda-pemuda Ansar untuk mengejar mereka yang telah membawa lari unta zakat semuanya. Ya. Ini tidak ada kita dapatkan pada hadis riwayat-riwayat sebelumnya, dan menambah kepahaman kita terhadap kasus ini, cerita ini. Ya. Ada 8 orang, kemudian terakhir Nabi kirim hampir 20 orang pasukan dari pemuda Ansar, kemudian diturunkan juga tenaga untuk mengejar mereka dengan melihat jejak. Dengan melihat jejak. Itu hadis yang ke-4289. Berikutnya 4290. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Haddab ibnu Khalid qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Anas ya ha wa haddatsana ibnu al-Muthanna qala haddatsana Abdul A'la قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من أرينة وفي حديث سعيد من أكل وأرينة بنحو حديثهم. Ini juga pangkal hadis yang berbeda, tetapi alur ceritanya sama dengan riwayat-riwayat yang telah selesai kita baca. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 4291. Imam Muslim mengatakan wahdathani al-Fadl bin Sahl al-A'raj qala hadathana Yahya ibn Ghailan qala hadathana Yazid ibn Zuraih an Sulaiman al-Taymi an Anas radhiyallahu an qala innama ini yang tambahan yang sangat penting untuk kita ketahui. Qala Anas innama samalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'yuna ulaika li'annahum samalu a'yunar ru'a aw ar-ri'a. Nabi SAW mencongkel mata-mata mereka ketika menghukum karena mereka juga mencongkel mata-mata para pengembala. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Ya. Maka mereka, karena mereka mencongkel bukan hanya sekedar membunuh tapi mencongkel mata para pengembala yang mereka bunuh, kemudian Nabi SAW terapkan hukuman yang sama untuk mereka. Jadi penjelasan dari Anas ini menambah pemahaman kita bahwasanya tambahan hukum mencongkel itu bukan diada-adakan oleh Nabi, tetapi karena mereka juga melakukannya. Karena mereka melakukan tindakan tersebut dan hukumannya disesuaikan dengan pelanggaran mereka. Hukuman mereka disesuaikan dengan pelanggaran. Itulah hadis yang terakhir di bawah bab ini. Ya, kesimpulannya tentu sangat jelas bahwa hukuman untuk di sini terjemahan sebagai penyamun. Ya. Sebelum saya lanjutkan, penyamun ini definisinya apa? Biasanya orang yang ya menghadang ya, di jalan kemudian apa? Ada apa tindakannya, ada pembunuhan, ada pengambilan harta. Ya, maksud saya apakah penyamun ini sudah bisa mewakili istilah muharibin dalam Al-Qur'an itu? Itu maksud saya. Kalau memang bisa, maka cukup terjemahan ini bagi kita sehingga kita mengatakan bab hukuman bagi penyamun dan orang-orang murtad. Tambahan orang murtad ini sebenarnya itu juga termasuk salah satu dosa yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya sekadar dosa-dosa besar yang mereka lakukan seperti membunuh, merampok, mencongkel mata, ya, tetapi juga mereka murtad dari Islam. Ya, murtad dari Islam ini tambahan, dan murtad itu sudah menghalalkan darah. Murtad dari Islam itu sudah menghalalkan darah, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang Muslim kecuali disebabkan oleh tiga perkara. Yang pertama, al-nafsu bin nafsi, ya. Karena faktor membunuh maka dibunuh. Ya. Ketika dia membunuh maka darahnya sudah halal. Tapi bukan semua orang membunuhnya. Kamu saya bunuh, kenapa? Kau telah membunuh. Nah, yang menerapkan hukuman ini tentu pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua ats-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina. Ini juga menghalalkan darahnya. Maksudnya pembunuhannya sesuai dengan hukum Islam, yaitu dirajam. Rajam itu bunuh, cuma caranya berbeda. Caranya bagaimana? Semua badannya yang sudah merasakan nikmat zina itu merasakan sakitnya sebelum meninggal dunia. Karena masalahnya hukuman yang ditentukan di dunia itu seperti yang kita jelaskan, dia berfungsi sebagai jabir dan kasir. Jabir adalah untuk melepaskan atau membebaskan tuntutan nanti di akhirat. Ya, yang kedua sebagai efek jera di dunia. Karena nanti kalau sudah ditetapkan hukum itu, maka dia tidak dituntut lagi di akhirat, tidak akan disiksa lagi di neraka, karena Allah Maha Adil. Ya. Bila mana diketahui bagaimana hukuman di akhirat dengan hukuman di dunia, maka banyak orang yang beriman pasti memilih untuk dihukum di dunia, walaupun dengan rajam. Makanya para sahabat meminta dirajam. Dua orang sahabat meminta dirajam karena dia tahu hukuman di dunia, walaupun dengan cara yang mungkin banyak kaum muslimin masih menganggap itu sadis, tetapi bagi dia justru lebih berbahaya kalau dihukum di neraka. Di neraka lama, ya, lama. Dan tidak mati oleh hukuman tersebut. Kalau di dunia mati, ya, lama dibakar, siksaannya pedih. Makanya mereka minta dihukum di dunia. Yang hukuman itu masih banyak kaum muslim menganggap ini sadis. Bayangkan dimasukkan badannya separuh ke dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Bukankah itu sadis? Bagi kita sadis, tapi bagi mereka yang beriman dengan azab neraka, tentu enggak masih terlalu ringan hukuman itu dibandingkan dengan siksa neraka. Ya. Karena neraka itu enggak ada mati. Kemudian di neraka itu satu harinya berapa? 1000 tahun lamanya. Ya. Taruhlah satu hari saja dihukum oleh Allah dengan hukuman untuk zina itu yang tidak bertobat. Dihukum satu hari. 1000 tahun di dunia dia dihukum. Ya. Makanya mereka datang walaupun enggak ada yang melihat, enggak ada yang menyaksikan. Ya. Bahwasanya mereka berbuat demikian, ya, bisa saja mereka, apalagi yang ngandung itu, bisa saja dia beralasan, saya kan dipaksa. Kalau sudah dipaksa kan tidak dirajam lagi. Tetapi dia mengaku sendiri mengatakan saya ini berzina, ini perut saya ini buncit karena zina. Bersihkan saya, sucikan saya. Karena dia takut dia bisa bandingkan antara siksa dunia dengan siksa neraka. Makanya ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Baru halal seorang darah seorang muslim kalau dia sudah berzina. Maka halal darahnya untuk ditumpahkan sampai meninggal dunia dengan cara hukum rajam. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan permasalahan kita, yaitu murtad yang juga menghalalkan darah. Ya. At-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Sekaligus disebutkan dua unsur dalam yang ketiga ini. Yang pertama at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya. Maksudnya keluar dari agama, tidak perlu saya agama ini, akhirnya pilih agama yang lain. Maksudnya agama Islam. Ini sudah menghalalkan darahnya, ya, sudah menghalalkan darahnya. Kita kembali garis bawahi, menghalalkan darah bukan berarti semua orang berhak membunuhnya. Tidak. Ini hukum, sementara penerapannya juga hukum. Berbeda antara hukum dia halal darah karena murtad dengan hukum dengan permasalahan mengeksekusi orang yang murtad. Semuanya itu diserahkan oleh agama kita kepada penguasa, kepada pemimpin. Jadi bukan semua orang berhak membunuh. Kemudian sama halnya dengan meninggalkan agama, yaitu meninggalkan persatuan. Ya, meninggal maksudnya memberontak dari persatuan yang sudah ada, persatuan maksudnya negara. Ketika ada orang yang memberontak dan menyatakan keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, dan dia ingin jadi pemimpin sendiri, membentuk negara sendiri, ya, maka ini menghalalkan darah. Seberapa banyak, semuanya halal darahnya. Yang membawa ideologi ini, baik itu secara pemikiran atau secara fisik atau secara realita, dengan melatih, ya, persiapan-persiapan persenjataan, melatih berperang, ya, itu sama hukumnya, khuruj. memberontak dari penguasa yang sah. Apalagi yang sekarang masih kita mendengar perkataan pemerintahmu. Ya. Ketika berdebat dia mengatakan itu presidenmu. Ini ideologi memberontak ini. Ideologi pemberontakan yang dibawa. Padahal tinggal di bawah kesatuan negeri NKRI, tetapi dia mengatakan itu presidenmu. Bukan presiden saya. Berarti sudah memberontaknya. Sudah keluar dari kesatuan. Walaupun bukan dengan secara ideologi, tetapi tetap diistilahkan pernama dengan kurut. Walaupun tingkatannya berbeda antara orang yang membentuk kekuatan untuk keluar seperti yang dilakukan di zaman para sahabat Nabi dengan pemikiran prakteknya. Ya, karena dalam hal ini yang membawa ideologi itu belum menghalalkan darahnya, tapi sudah cikal bakal. Yang membawa pemikiran tersebut belum menghalalkan darah, tetapi tetap itu sebagai kelompok khawarij. Apalagi yang sudah keluar, ya, ini tentu yang menghalalkan darah, sudah membentuk pasukan, makanya mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Diperangi. Walaupun peperangan itu bukan menghukum mereka kafir. Makanya Ali mengatakan hum ikhwanuna bagau alaina. Mereka itu saudara-saudara kita, maksudnya saudara seagama. Dan mereka memberontak kepada kita. Ya. Jadi hukuman tadi seperti perzina yang dirajam itu bukan karena kufur. Ya. Orang yang dikisos, dibunuh karena dia membunuh itu bukan karena kafir. Tetapi karena itu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fikih syariat yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah penyamun itu sudah kita sepakati bahwasanya memang penyamun itu bisa membawakan makna dari kasus muharibin di zaman Nabi, yaitu merampok, mengambil, menghilangkan nyawa, merusak, ya. Berada semuanya di sini. Ya. Dan bisa ini semua dijadikan modus agama juga. Ya. Orang yang manusia ini luar biasa. Kita dapatkan berita juga di kejadian gempa ini ketika orang panik dengan keadaan dan melupakan harta, melupakan rumah, melupakan semua, ingin menyelamatkan nyawa masing-masing. Sementara sebagian orang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, ya, untuk mengambil harta milik orang lain dalam kesempitan tersebut. Ini luar biasanya manusia begitu jauh dari mengingat hidup setelah kematian. Ya. Orang dalam kesusahan ditambah kesusahannya dengan mengambil harta, dan bahkan hal-hal fitnah-fitnah juga muncul beberapa waktu yang lalu ketika di awal era reformasi, ketika terjadi fitnah besar di negara kita ini, banyak orang-orang mengambil kesempatan dalam kesempitan, penjarahan di mana-mana. Dan ini akibat ketika tidak adanya kekuatan yang menguasai dan mengurusi keamanan. Ya. Makanya aman itu agama. Keamanan itu diterapkan oleh agama. Agama sangat menekankan, dan itu nikmat yang tidak akan mungkin kita bandingkan dengan harta. Nikmat aman itu nikmat tidak bisa diberi dengan dunia. Islam datang untuk membawa keamanan. Makanya salah satu yang diingatkan oleh Allah kepada orang Quraisy adalah nikmat aman ini. Ya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nikmat aman, ya, yang luar biasa. Kekacauan yang buat kita tidak merasa aman, walau di tengah harta yang melimpah, tetapi walau kita tidak punya apa-apa, tetapi aman. Maka subhanallah, kenikmatan yang indah, ya. Dan itu semuanya bisa diraih dengan syariat Allah, dengan ajaran para nabi. Ya. Allahu ta'ala alam. Jadi itu istilah penyamun, dan kita hanya sekedar meringkas atau memberikan ringkasan untuk bab ini dengan kembali kepada bunyi bab. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, bab yang ketiga, bunyinya bab subutul qisas atau babu thubutil qisas fil qatli bil hajari wa ghairihi minal muhaddadan wal muthaqqalan ya. Wa qatlir rajuli bil mar'ah. Bab tetapnya hukum mengqisas ya, dalam pembunuhan yang dilakukan dengan batu. Qisas itu apa? Membunuh sesuai dengan pembunuhan. Ya, qisas itu melakukan hal yang sama seperti mencongkel tadi, dicongkel pula oleh Nabi matanya. Ya, itu qisas. Maka bila mana dia memotong jari, maka potong pula jarinya. Ya, kalau dia tidak mau dipotong, maka dia membayar diyat. Ya. Ini yang dijelaskan dalam agama kita. Itu yang dimaksud dengan qisas. Dan boleh, dan tetapnya hukum dalam qisas itu dengan benda keras seperti batu. Ya, kalau dia membunuh dengan batu, maka pembunuhannya juga dengan batu atau yang lainnya. Dari baik itu dengan benda keras, benda tajam, al-muhaddadat, benda tajam atau benda keras, benda besar, benda yang berat. Biasanya orang menimpakan sesuatu yang berat kepada korbannya sehingga mati. Maka qisasnya pun demikian. Ya, ini salah satu dari pendapat, dari perbedaan pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat apakah qisas itu cukup dengan pedang, ya, atau dilakukan qisas dengan benda yang dimana digunakan oleh pembunuh untuk membunuh. Bab ini kesimpulannya karena memang mazhab Syafi'i demikian. Ya, makanya Imam Nawawi mengatakan tetapnya hukum qisas dalam pembunuhan dengan menggunakan batu dari benda-benda yang baik itu benda-benda yang tajam atau benda-benda yang keras. Kemudian yang kedua, waqatlir rajuli bil mar'ah, dikisasnya laki-laki karena dia membunuh perempuan. Jadi perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh. Perbedaan jenis kelamin, misalnya pembunuh laki-laki yang dibunuh perempuan tetap dikisas, yang membunuh perempuan yang dibunuh laki-laki tetap dikisas. Ya. Dan banyak sekali kejadian ini yang diterapkan di Arab Saudi sekarang ini, ketika pembantu rumah tangga membunuh majikannya yang laki-laki, dikisas. Sebaliknya yang laki-laki membunuh majikan perempuan, dikisas. Sebagaimana yang terjadi dalam hadis yang akan kita dapatkan di bawah bab ini. Kita baca dulu terjemahan dari bunyi bab. Hukum qisas berlaku dalam pembunuhan dengan benda tajam atau benda tumpul. Ya. Al-musaqqalat atau musqalat itu benda tumpul. Seperti batu dan lainnya. Dan menghukum mati laki-laki yang telah membunuh seorang perempuan. Ini tidak ada perbedaan walaupun pembunuh dengan korbannya berbeda jenis kelamin. Ya. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 4292. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. Ya. Cerita ini kejadian di zaman Nabi, diceritakan oleh Anas bahwa ada seorang Yahudi yang membunuh seorang budak perempuan karena untuk mengambil perhiasannya berupa perak, ya, berupa perak, audah itu perak, merampas perhiasan peraknya. Di sini ada terjemahannya. Ya. Faqatalaha bihajarin, dia bunuh dengan menggunakan batu, ya, menggunakan batu, diambilnya dua batu di atau diletakkan kepalanya kemudian ditimpakan batu dari atas. Ya, ini yang dilakukan oleh Yahudi tadi. Qal faji'a biha, maka jenazah wanita ini dibawa kepada menjumpai Nabi, wabiha romak, dan dia masih sakarat, ya, masih ada, masih mampu untuk bisa masih untuk berdiskusi atau berbicara, berinteraksi dengan orang yang masih hidup, walaupun tidak berbicara, cuma dengan anggukan-anggukan saja. Ya. Faqala laha, maka Nabi bertanya kepadanya, aqatalaki fulana, fulan, apakah yang bunuhmu si fulan, disebutkan namanya oleh Nabi, fa'asyarat biraksinya Allah, maka dia tinggal menggeleng bahwasanya itu bukan dia. Tsumma qala tsaniya, kemudian Nabi bertanya, apakah yang bunuhmu si fulan, fa'asyarat biraksinya Allah, dan dia menggelengkan kepala bahwasanya bukan itu. Tsumma sa'alaha tsalisah, kemudian disebut pula oleh Nabi nama yang lain, faqalat na'am, maka dia menjawab dengan isyarat, ya, wa asyarat bi ra'si, dengan kepalanya mengganggu bahwasanya yang terakhir itu yang membunuh, ya, menunjukkan bahwasanya mereka saling kenal walaupun beda agama, tinggal di satu tempat, ya, di Madinah, saling kenal sehingga wanita ini tahu siapa yang membunuhnya, ya. Wa asyarat bi ra'siha na'am, maka Nabi SAW faqatalahu Rasulullah SAW baina hajaraini, maka Nabi SAW menghukumnya sesuai dengan yang dilakukannya. Jadi dikisos, dibunuh dengan cara dia membunuh, ya, dibunuh dengan cara dia membunuh. Ada mungkin pertanyaan dalam hati kita dengan hadis terdapat di sini, Nabi SAW langsung memutuskan hukuman untuk Yahudi itu dengan pengakuan yang terbunuh, tetapi itu bukan. Nabi SAW setelah mendapatkan penjelasan bahwa dari wanita yang hampir meninggal ini bahwasanya pembunuhnya si fulan, dengan cara bertanya seperti tadi, Nabi SAW menangkap, ya, menghadapkan wanita laki-laki tadi, kemudian dia bertanya dan ternyata dia mengaku, ya, dia mengaku. Jadi pengakuannya itu yang membuat Nabi menghukum, memutuskan hukuman tadi. Kalau seandainya dia menolak dan bahkan dia bersumpah tidak membunuh, maka tentu Nabi akan melakukan seperti kejadian apa? Kejadian apa? Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal. Ya. Dengan Muhayyisah bin Mas'ud ibn Zaid. Ya, ketika Nabi SAW tanyakan kepada mereka, mereka mengatakan demi Allah kami tidak melakukan, maka mereka bebas. Ya. Tetapi dari Yahudi yang membunuh wanita ini mengaku, benar, saya membunuhnya. Ya. Akhirnya dihukum oleh Nabi dengan cara dia membunuh. Dengan cara dia membunuh. Mungkin hanya satu hadis ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini, karena hari ini anak saya upacara. Ya. Dia marah terus, terlambat dia marah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, mubaraka wa an'am, ala nabiyina wa rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.